Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran sorab kita yang lalu kita masih membahas tentang ibdal. Nah, yaitu ibdal wawu dan ya dari hamzah. Nah, disebutkan bahwasanya ibdal wawu dan ya dari hamzah memiliki beberapa keadaan. Nah, keadaan pertama yaitu ketika hamzah pertama berharokat dan hamzah yang kedua sukun. Keadaan kedua, hamzah yang pertama dan kedua berharokat. Sekarang masuk ke hamzah keadaan yang ketiga, yaitu hamzah yang pertama sukun dan hamzah yang kedua berharokat. Ya, keadaan yang ketiga. Apa keadaan yang pertama? Hamzah yang pertama berharokat dan yang kedua sukun, gitu kan? Apa keadaan kedua? Hamzah yang pertama dan kedua berharokat. Hamzah yang pertama dan kedua berharokat. Nah, keadaan yang ketiga, hamzah yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Ini kebalikan dari keadaan yang pertama, aksantum. Silakan Ibu membaca, Mas Fauzan. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Keadaan yang ketiga, C, hamzah yang pertama sukun dan hamzah kedua berharokat. Jika kedua hamzah menempati letak ain kalimah, wajib idgham. Wajib idgham hamzah yang pertama kepada yang kedua. Seperti sa'alun. Sa'alun menjadi sa'alun atau sa'alun. La'alun menjadi la'alun. Ra'asun menjadi ra'asun mengikuti wazan fa'alun. 6. Aksantum. Dalam bacaan semuanya sama ya. Nah, perhatikan papan tulis, perbaiki apa yang tertulis di situ. Tahapannya, tahapannya kita perbaiki. Nah, ya, barakallahu fikum. Apa contoh tadi? Pada sa'alun ya. Asalnya begini, sin fathah, lalu setelah itu hamzah fathah, yang hamzah ditulis di atas alif. Afan. Apa tadi hamzahnya? Sukun atau berharokat? Keadaan yang pertama. Pertama sukun, hamzahnya sukun. Nah itu ya. Hamzahnya sukun. Lalu setelah itu hamzah yang kedua berharokat. Ulang. Lihat tulisan. Pertama sin fathah, lalu setelah itu datangkan hamzah, yang hamzah ini ditulis di atas alif. Kepala ainnya, yang kita katakan hamzah ini kepala ain ya, ditulis di atas alif. Apa ada harokat atau enggak? Enggak ada harokat, dia berupa sukun. Lalu setelah itu hamzah yang kedua ditulis di atas alif juga berharokat fathah. Huruf ketiga ya, hamzah yang kedua huruf ketiga berarti. Lalu alif. Lalu setelah itu lam. Sa'alun. Apa wazannya? Wazannya fa'alun. Gitu kan? Wazan secara ucapan ini. Wazan sebelum diidgham. fa'alum, fa'alun. Lalu wazan ini kita idgham. Kenapa kita idgham? Ain yang pertama sukun, ain yang kedua berharokat kan, fa'alun. Maka dalam tulisan bakunya harus idgham. Fa, fathah, lalu ain bertasdid fathah, lalu alif, lalu lam. Fa'alun. Nah ini wazannya. Mengerti? Fa'alun. Kita pecah ainnya menjadi dua. Ain pertama sukun, ain kedua berharokat ya. Artinya apa? Artinya dua ain ini bisa ditasdid, bisa diidgham, diberi tanda tasdid. Mengerti? Nah, sekarang lihat pada sa'al. Begitu juga pada sa'al. Sa'alun. Bisa enggak diidgham? Bisa, kita idgham. Yang tadinya dua hamzah, hamzah pertama sukun, hamzah yang kedua adalah fathah, kita idgham menjadi satu hamzah. Mam. Dikasih tasdid. Menjadi sa'alun. Nah, gitu kan? Sa'alun, gitu kan? Hamzahnya jadi berapa sekarang? Hamzah jadi satu. Setelah itu antum perhatikan, masih ketemu dua bentuk yang sama, yaitu satu bentuk alif yang menjadi tempat duduknya hamzah, yang kedua alif itu sendiri. Nah, ketemu dua bentuk yang sama kan? Disebut apa? Ini karoha tawalil amsal, dibenci berkumpul dua bentuk yang sama dalam satu kata. Maka apa yang mereka lakukan? Alif dibuang, lalu diberi tanda mad. Sa'alun. Nah, itu yang benar seperti itu. Tahapan yang benar seperti itu. Nah, coba. Jadi bagaimana tulis tahapannya? Antum terlebih dahulu tulis seperti ini. Tulis tahapannya. Sin, fathah, hamzah. Lalu setelah itu hamzah sukun. Setelah itu ada hamzah yang fathah. Setelah itu ditulis alif. Setelah itu lam. Ini tahapan pertama. Mengerti? Apa tahapan kedua? Lihat tahapan tulis. Tahapan kedua, hamzah yang sukun dan fathah dijadikan satu di idgham menjadi sa'alun. Ya, mengerti? Tahapan kedua. Apa tahapan ketiganya? Tahapan ketiga, alif dibuang lalu diberi tanda mad. Beri tanda mad. Beri tanda mad. Biasanya dalam penulisan hamzahnya dibuang. Ya, antum lihat dulu. Sa'alun ya. Ditulis begini, lalu setelah itu tulis lagi yang keempat. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga apa ini? Sa'alun. Dibuangnya alif diberi tanda mad. Tanda mad, ngerti tanda mad? Tanda memanjang. Tanda yang seperti fathah memanjang disebut tanda mad. Lalu setelah itu dalam tulisan bakunya begini. Sa'alun. Jadi hamzahnya hamzah kepala ainnya dibuang. Antum boleh menulis yang ini. Boleh menulis yang ini. Boleh menulis pada tahapan ketiga yaitu sa'alun ada kepala ain yang ditulis di atas alif atau kepala ainnya dibuang diganti dengan tasdid lalu diberi tanda panjang. Mengerti? Nah, itu begitu yang ditulis di beberapa buku. 6. Barakallahu'alaikum. Syahidnya apa? Syahidnya apa di situ? Terjadi idgham ketika hamzah yang pertama sukun, hamzah yang kedua berharokat. Syahidnya idgham. Ada enggak ibdalnya? Tidak ada ibdalnya. Padahal pembahasan kita adalah ibdal. Mengerti? Pembahasan kita adalah ibdal. Namun kok kenapa enggak ada ibdal kok dimasukkan di sini? Jawabannya dalam rangka untuk menyempurnakan faedah. Karena pembahasan kita pada apa? Pada keadaan dua hamzah ketika berkumpul, ya enggak? Keadaan pertama apa? Hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua sukun, gitu kan? Lalu apalagi keadaan kedua? Keadaan kedua kedua hamzah sama-sama berharokat. Keadaan ketiga apa? Hamzah yang pertama sukun, hamzah yang kedua berharokat. Lengkap kan? Keadaan keempat apa ini? Yang belum apa berarti yang belum? Hah? Cuma tiga, karena keadaan berikutnya adalah kedua hamzah sukun. Iya enggak? Keadaan keempat kedua hamzah sukun. Nah, ini enggak mungkin kan terjadi? Enggak mungkin terjadi kedua hamzah sukun, maka tidak ada keadaan keempat, adanya tiga keadaan. Nah, adanya tiga keadaan. Nah, keadaan yang kedua ini disebutkan dalam rangka untuk menyempurnakan faedah, bukan masuk dalam bab ibdal. Supaya sempurna pembagiannya, yaitu ada penyebutan berkumpulnya dua hamzah, hamzah yang pertama berharokat, hamzah kedua sukun. Keadaan pertama, keadaan kedua, hamzah pertama berharokat, hamzah kedua berharokat, ya kan? Keadaan ketiga, hamzah pertama sukun, hamzah kedua berharokat. Keadaan keempat, tidak mungkin. Kenapa? Karena dua hamzah sukun. Tidak ada dalam bahasa Arab bertemu dalam satu kata ada dua huruf yang sukun. Nah, barakallahu fikum. Yang datang berturut-turut maksudnya enggak ada. Ada pertanyaan? Ya, baca Fadil. Lanjutan bacaan. Bismillah. Qala al-muallif ibdahullah. Catatan. Pada keadaan ini tidak terjadi ibdal. Disebutkan untuk melengkapi pembagian bertemunya dua hamzah. Jika kedua hamzah menempati letak lam kalimah, maka hamzah kedua diganti seperti pada contoh 1 dan 2 atau berubah menjadi ya, lalu berubah lagi menjadi alif seperti contoh 3, seperti qira'yun dari fi'il qara'a mengikuti wazan untuk lafadz qimatrun. Yang kedua, qara'yaun dari fi'il qara'a mengikuti wazan untuk lafadz safarjalun. Yang ketiga, qara'a dari fi'il qara'a mengikuti wazan untuk lafadz ja'farun. Ya, ini dari Qur'an menjadi qara'un, kemudian menjadi qara'yun, lalu menjadi Qur'an. Maksudnya yang pertama itu berasal, bukan menjadi. Qur'an berasal dari qara'un. Itu ya. Lalu setelah itu berubah menjadi qara'yun, lalu berubah menjadi Qur'an. Jadi yang pertama diartikan berasal. Panah yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang masuk ke strip kedua ya, poin kedua ini. Yang poin pertama apa tadi? Kita sekarang membicarakan tentang hamzah yang pertama sukun dan hamzah yang kedua berharokat, gitu kan? Ketika hamzah yang pertama sukun dan kedua berharokat memiliki dua keadaan, itu maksudnya. Ketika hamzah yang pertama hamzah yang sukun dan hamzah kedua berharokat ini memiliki dua keadaan. Keadaan pertama apa? Kedua hamzah meletaki tempat letak ain kalimah. Berarti ada di tengah ain kalimah ya. Fa ain lam. Kan gitu kalimah itu jumlahnya. Ada di ain kalimah kedua hamzah. Seperti pada contoh sa'al. Nah, ada di tengah kan? Sa'al. Apa arti sa'al? Yang banyak bertanya. Sa'al dari sigo mubalago. Sa'al, fa'al. Dorob artinya banyak memukul. Sa'al banyak bertanya. Ra'as artinya apa? Orang yang banyak menjual kepala. Nah, kepala entah itu kepala ayam, kepala ikan. Ra'as. Iya. La'al. Nah, la'al orang yang penjual permata. Nah, barakallahu fikum. Tadi sudah diketahui ya, perubahan sa'al, la'al dan ra'as. Perubahannya sama dengan yang tadi dicontohkan di papan tulis. Seperti sa'al perubahannya. Untuk ro'as, berarti apa perubahan ro'as? Yang pertama antum tulis adalah ro, fathah, lalu hamzah sukun, lalu setelah itu hamzah fathah, lalu alif, lalu sin, gitu kan? Nah, itu. Lalu tahap yang kedua apa? Ro, fathah, dan setelah itu hamzah yang tasdid. Nah, lalu alif, lalu apa? Sin. Tahapan ketiga apa? Ra, fathah, lalu hamzah yang dikasih tanda mad. Alifnya dibuang. Setelah itu sin. Mengerti ya? Nah, itu tahapannya. Seperti itu juga pada la'al. Itu tahapannya seperti yang tadi disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Sekarang lihat catatan. Pada keadaan ini tidak terjadi ibdal. Disebutkan untuk melengkapi pembagian bertemunya dua hamzah. Nah, mengerti? Pada keadaan ini tidak terjadi ibdal, disebutan untuk melengkapi pembagian bertemunya dua hamzah. Strip kedua, yaitu bagian yang kedua dari bertemunya dua hamzah, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Apa strip kedua? Yaitu jika kedua hamzah menempati letak lam kalimah. Kedua hamzah meletaki letak lam kalimah. Dan ini terjadi pada kata yang terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf. Lihat tawan tulis. Ini terjadi pada kata yang terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf. Apa wazannya? Kita ambil contoh wazan fa'lalun. Fa'lalun. Iya enggak? Berapa huruf jumlahnya? 4 huruf. Fa, ain, lam pertama, lam kedua. Fa'lalun. Atau 5 huruf. Apa wazannya 5 huruf? Ada beberapa wazan ya, di awal kitab telah disebutkan kan. Nah, kalau di sini kita bikin wazan misalkan. Fa'al lalun. Lalu dalam tulisan terjadi idgham. Asalnya begini, fa'al lalun. Fa fathah, ain fathah, lam pertama sukun, lam kedua fathah, kemudian lam yang terakhir. Berarti ada berapa huruf? Ada berapa huruf pada kata ini? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mengerti? Yang perlu antum pahami di sini, hamzah menepati lam kalimah. Ketika hamzah menepati lam kalimah pada kata yang terdiri dari 4 huruf, berarti letaknya di sini. Di huruf ke fa'lalun, berarti letaknya di huruf ke 3 dan 4. Mengerti? Hamzah menepati lam kalimah pada kata yang terdiri dari 5 huruf, berarti hamzah letaknya di mana? Di lam yang pertama, yaitu huruf ketiga. Lam yang kedua, yaitu huruf keempat. Lam yang ketiga, yaitu huruf yang kelima. Nah, mengerti? Ngerti maksud dari hamzah di sini? Contohnya apa? Fa'lalun. Untuk kata yang tidak ada hamzahnya, contohnya apa? Ja'farun. Nah, Ja'far, nama sungai Ja'far. Ja'farun. Nah, gitu ya. Fa'lalun, apa contohnya untuk kata yang tidak ada hamzanya? Contohnya adalah Safarjal. Safarjal. Nah, ada yang ngartikan Safarjal itu jambu. Jambu Darsono. Atau semacam buah fir. Nah, Safarjalun. Sudah terlihat. Sama enggak timbangan Safarjalun dengan Fa'alalun? Sama enggak? Ja'farun sama enggak dengan Fa'alalun? Sama itu ya. Hanya untuk fa'alalun ini, fa'alalun dalam tulisan yang baku harus diidgham. Ya, tulisan bakunya apa? Fa fathah, ain fathah, lam pertama bertasdid dikasih fathah, lam kedua huruf terakhir jadinya. Fa'alalun. Ngerti? Ini tulisan bakunya. Fa'alalun, lam yang pertama bertasdid menunjukkan adanya dua lam. Berarti berapa huruf di sini pada fa'alalun? 5 huruf, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan kata dari qira'ah. Asal fi'ilnya qira'ah. Nah, terjadi ilhaq ya. Sehingga dimasukkan ke wazan ini, yaitu wazan apa? Fa'lalun. Fa'lalun. Lam kalimah, hamzah di sini lam kalimah bukan? Pada qira'ah lam kalimah bukan? Lam, antum lihat qaf sebagai fa-nya, ra sebagai ain-nya, hamzah sebagai lamnya. Qira'ah wazannya apa? Fa'ala. Berarti lam kalimahnya mana? Qira'ah. Hamzah kan? Hamzah. Sekarang masukkan qira'ah pada fa'lalun ya. Qaf masukkan ke fa pada fa'lalun. Qaf masukkan ke fa. Qaf. Ain berubah jadi apa? Ro dimasukkan ke ain. Qor. Ya kan? Qor. Hamzah masukkan ke lam pertama. Qor a. Lam kedua masukkan lagi hamzah. Qor aun. Mengerti ini qor aun. Berarti di sini bertemu Pertama apa? Dua hamzah. Tarqlafikum. Qara'un nanti berubah menjadi qor ayun. Nah, ya. Setelah itu apa yang terjadi pada qara'un? Hamzah bertemu dua hamzah berturut-turut, sebelumnya huruf sukun, maka harokat hamzah dipindah ke huruf yang sukun tadi. Ya enggak? Maka harokat hamzah dipindah ke ra menjadi qara' qara'un. Nah, gitu kan? Qara'un. Nah, setelah itu bertemulah hamzah yang pertama sukun, hamzah yang kedua berharokat, sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah merubah hamzah menjadi ya, menjadi qara'yun. Menjadi apa? Qara'yun. Mengerti? Qara'yun. Lihat di buku. Qara'yun. Di situ ikut wazannya apa? Kimatrun ya. Yang apa? Ja'farun yang ketiga. Yang kita berarti yang kita bahas kimatrun dulu ya, jadi perbaiki. Nah, yang kita bahas sekarang yang ikut wazan kimatrun, fi'lalun. Ya, jadi kita perbaiki dulu. Antum mengerti letak hamzah ya pada wazan-wazan yang ada. Kita sekarang fi'lalun. Nah, afan, kita pakai yang fi'lalun. Fi'lalun. Apa contohnya? Yang tidak ada hamzahnya apa? Kimatrun. Nah, ketemu? Kimatrun. Sekarang kita masukkan qara'a. Untuk pada wazan fi'lalun. Menjadi apa? Kir a un. Nah, itu. Kir a un. Mengerti? Kiraun menjadi apa? Kiraun menjadi kira'yun. Nah, ini ya. Kiraun menjadi kira'yun. Kenapa? Apa yang terjadi? Pertama kiraun. Setelah kiraun, harakat hamzah dipindah ke ra. Kir kira. Nah, harakat hamzah dipindah ke ra kan? Maka hamzah yang pertama menjadi sukun, iya enggak? Lalu hamzah yang kedua masih berharokat, kira'un, kira'un. Nah, setelah itu karena ketemu dua hamzah yang pertama sukun, hamzah yang kedua berubah menjadi apa hamzah yang kedua? Ya, menjadi kira'yun. Nah, jadi sebetulnya hampir sama dengan Ja'farun tadi ya. Cuman Ja'farun tadi fathah, kalau ini kasro kan? Kira'yun. Sudah mengerti yang kira'yun? Nah, kira'yun sudah mengerti. Berikutnya apa di situ? Safarjal. Untuk qara'yun. Safarjalun, qara'yun. Antum lihat. Safar jalun. Nah, antum lihat safar jalun. Safar jalun. Apa wazan safar jalun? Hah? Fa'al lalun. Nah, lihat papan tulis. Benar kan fa'al lalun? Sekarang masukkan qara'a pada fa'al lalun atau safar jalun. Masukkan qara'a pada boleh masukkan safar jalun, boleh fa'al lalun. Artinya apa? Artinya wazan ini dipakai dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Wazan fa'alalun dipakai dalam bahasa Arab. Contohnya safarjalun. Itu maksudnya. sehingga mereka langsung mengeluarkan yang mengikuti wazan safarjalun, gitu ya. Jadi apa? Safarjal jadi bukan wazan, mausun. Namun karena kata ini masyhur sebagai perwakilan bagi wazan, dipinjam dikatakan sebagai wazan. Mengerti enggak? Sehingga berkata apa? Ini mengikuti wazan safarjal. Seperti yang di buku. Antum bilang apa di situ? Di buku bilang apa di situ? Mengikuti wazan untuk lafat kimatrun, lafat safarjalun, iya kan? Nah, maksudnya itu bukan itu yang jadi wazan. Yang jadi wazan tetap yang dulu kita pelajari, yaitu apa? Fa'lalun atau fa'alalun atau fi'alalun, itu yang jadi wazan. Cuman kata-kata ini masyhur untuk contoh bagi wazan-wazan yang disebutan, mengerti? Sehingga apa? Sehingga kata tadi dianggap sebagai wazan. Seperti sekarang yang kita tulis ya, mengikuti wazan kimatrun, mengikuti wazan safarjalun, mengikuti wazan ja'farun. Nah, itu alasannya. Bisa dimengerti alasannya? Enam. Kalau nggak kelihatan pindah duduknya, pindah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah sekarang qara'a kita masukkan ke wazan apa ini? Ke wazan? Boleh safarjalun, boleh fa'alalun kan? Sama ya. Nah, kita masukkan qara'a. Safarjalun berarti di bawah sin ada qaf. Sekarang fa safarjalun, di bawah fa ada apa? Ra. 6. Qara'. Ra sekarang di bawah ra ada hamzah. Qara. Jim, di bawah jim ada apa? Hamzah lagi. Nah, kan itu karena timbangannya apa? Fa'al lalun kan itu. Berarti yang banyak kan lamnya yang banyak di situ. Qara, qara, a. Yang lam apa di bawah lam diganti ditetapkan apa? Hamzah. Qara aun. Itu asalnya. Qara aun sama dengan mengucap safarjalun. Ya. Qara aun. Lalu apa yang terjadi pada qara'un? Terjadi perubahan. Terjadi apa? Qara'ya'un. Nah, ya berubah, hamzah berubah menjadi ya sebab bertemu dua hamzah, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Lihat nih, hamzah yang pertama ini hamzah yang letaknya huruf ketiga, sukun kan? Hamzah yang kedua berharokat yang letaknya di huruf keempat, bertemu enggak? Nah ketika bertemu dua hamzah, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka hamzah yang berharokat itu dirubah menjadi ya, menjadi qara' ya'un. Nah itu ya, qara' ya'un. Qara ya'un. Sudah ketemu. Ini banyak menguji olah pikir ini. Antum main teka-teki apa ya? Teka-teki enggak bermanfaat, kalau ini bermanfaat ini. Mengerti enggak apa yang Anda sampaikan? Menguji pola pikiran antum, bagaimana ini bisa terjadi tahapan ini, tahapan itu. Karena kata-kata tertentu dalam bahasa Arab enggak dipakai, tapi mereka memakai sebagai contoh. Sebagai contoh untuk ikhlalnya, untuk apa namanya, terjadinya nakal, terjadinya perubahan huruf, terjadinya nakal harokat, perubahan huruf, penggantian dan seterusnya. Nah itu, padahal dalam lafaz tertentu atau ucapan tertentu mungkin nggak ada kita dapati qara' ya'un. Apa qara' ya'un? Kan gitu. Tapi mereka membahas ini karena ini terjadi ikhlal seperti contoh demikian demikian. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian apa sekarang? Qur'an. Nah, sekarang Qur'an. Qur'an ini seperti wazan ja'farun, mengikuti wazan ja'farun. Berarti aslinya apa? Wazan apa aslinya? Fa'lalun. Asalnya fa'lalun. Kemudian karena wazan fa'lalun ini yang masyhur contohnya ja'farun, maka kita katakan mengikuti wazan ja'farun. Nanti ini antum dapati di kamus tertentu, antum dapati soma wazannya adalah nasoro. Soma wajannya nasoro. Bukan Nasoro orang Nasrani, bukan. Nasoro yang suruh apa berarti? Fa'ala yaf'ulu, soma yasumu. Ya kan itu? Soma wajannya apa? Nasoro. Maksudnya apa? Fa'ala yaf'ulu. Nah, karena mereka masyhur, mereka sangat mengerti bahwa Nasoro itu adalah mudhari'nya yang suruh. Daripada mengucap kelamaan, soma wajannya fa'ala yaf'ulu, lebih ringkas dikatakan soma wajannya Nasoro. Iya enggak? Nah, nanti tuh antum ketika buka kamus atau buka kitab tertentu, yang antum dapati bukan wazan yang kita pelajari. Langsung mauzun yang dijadikan wazan. Ya. Nasoro mauzun, bukan Nasoro. Mauzun untuk pembahasan fa'ala yaf'ulu kan? Namun ketika di kamus kita dapati soma wazannya Nasoro. Apalagi kita dapati misalkan rodda wazannya Nasoro. Berarti apa? Rodda ya ruddu. Nah, kan gitu. Nah, seperti yang kita sekarang dapati. Apa ini? Quran wazannya Ja'far. Quran wazannya Ja'far. Nah, bagaimana bisa terjadi? Antum lihat tahapannya. Quran berasal dari Qor'aun. Sama enggak Ja'farun? Sama. Qor'aun. Lalu setelah itu berubah menjadi Qor. Berarti masih ada salah ketik ya situ ya. Harusnya menjadi korak Quran berasal dari Qor'aun lalu berubah menjadi Qor'ayun. Nah, di sini enggak ketemu hamzah sukun dan hamzah berarokatnya. Semuanya berarokat. Iya enggak? Semuanya berarokat itu. Iklannya belum ketemu itu iklannya. Salah ketik ini. Ya, antum lihat. Quran. Apa asalnya? Qor'aun. Nah, antum lihat yang ana tulis agar sesuai dengan harokat. Quran apa timbangannya? Ja'farun ya. Qor'aun wazannya Ja'farun. Apa yang terjadi? Bertemu dua huruf yang sama. Sebelumnya ada huruf sukun, maka dipindah harokatnya ke yang sukun menjadi Qor'aun. Nah, iya kan? Lalu setelah itu apa yang terjadi? Diganti menjadi ya, menjadi Qor'ayun. Nah, jadi Qor'ayun. Menjadi apa? Qor'ayun. Apa yang jatuh? Iya. Menjadi apa? Qor'ayun. Di sini ada iklal. Kalau tidak terjadi nakal harokat, ya. Kalau sampai Qur'an berarti ya ini harus sebelumnya fathah. Maka dia menjadi alif nanti. Ini perlu dilihat ulang. Apakah salah cetak atau ada iklal berikutnya? Kalau secara kaidah kita katakan Qor'ayun. Seperti kita ngucap yang pertama apa tadi? Kimatrun. Kimatrun tadi apa? Qor'ayun, gitu kan? Kimatrun Qor'ayun. Apa? Sebentar ya, kita baca dulu. Jika kedua hamzah menempati letak lam kalimah, maka kedua hamzah diganti menjadi ya, seperti pada contoh satu. Ya benar, telah lewat. Dan dua, seperti pada satu dan dua ya, berubah menjadi apa? Ya, ya. Atau berubah menjadi ya, lalu berubah lagi menjadi alif. Berubah ya, lalu berubah menjadi alif, seperti pada contoh nomor tiga. Ya, yang jadi yang dimaksud itu pada ro-nya anak. Ya, ro-nya. Jadi antum lihat. Ya, kita kembali. Apa asalnya? Kor aun, apa timbangannya? Ja'farun, kor aun. Kor aun, ja'farun ya. Apa yang terjadi? Pemindahan harokat hamzah pertama kepada ro menjadi korok korok un ya, supaya apa? Dipindah supaya bertemu hamzah pertama sukun hamzah kedua berharokat kan, sehingga hamzah kedua dirubah menjadi ya gitu kan. Nah, kita rubah menjadi ya korok yun kan, itu korok yun. Nah, kemudian kita menginginkan ya ini menjadi alif. Nah, maka kalau menjadi alif, hamzah itu harus fathah. Maksudnya gitu kaidahnya, hamzah ini harus fathah. Sedangkan hamzah itu sudah kehilangan fathah, sebab fathahnya itu dibuang. Fathahnya dipindah ke ra. Ngerti enggak maksudnya? Nah, itu, jadi ini apa? Perlu dilihat-lihat ulang di kitab rujukan ya. Apakah penulis yang itunya yang apa? Kurang lengkap dalam memberikan penjelasan, atau ada contoh lain yang benar di contoh yang lainnya gitu ya. Sebab kalau seperti ini sudah berhenti seperti itu. Contoh di sini sudah berhenti seperti itu. Qara'yun jadi gitu. Enggak bisa menjadi Quran. Sebab kalau menjadi Quran ya, atau menjadi Qara'an harus apa? Hamzahnya harus fathah. Hamzahnya tersebut. Sehingga ya-nya berubah menjadi alif. Kapan ya berubah menjadi alif? Ketika yaitu berharokat sebelumnya hamzah, maka berubah menjadi alif. Roma ya menjadi apa? Roma, gitu kan? Roma ya menjadi Roma, ya itu kaidahnya. Jadi kalau ini anak buat buang menjadi Quran atau Quran, nggak masuk dalam kaidah. Nah, sehingga contoh ini ditunda, ditunda. Ini contohnya nggak pas, itu aja. Contoh nggak pas ini. Wahu alam, apakah salah ketik atau mungkin di buku itu yang jadi rujukan salah? Karena ini contoh-contoh dari buku rujukan ya. Ya, bisa mengerti? Nah. Jadi kalau antum mengajar, antum mengerti banyak kaidah, ketika contoh tertentu salah, antum bisa mengingatkan ini contoh yang salah. Nambar kalafikum. Nah, berarti untuk yang ketiga ini contohnya masih perlu diperbaiki ya. Quran yang dikatakan Quran ini dari Qara'un kemudian menjadi Quran ini berasal dari Qara'un yang kemudian berubah menjadi Qara'yun lalu berubah menjadi Quran. Nah, ini masih dalam tanda tanya. Kenapa? Karena ketika hamzah kedua dirubah menjadi ya, harusnya bertemu hamzah pertama sukun, hamzah kedua berharokat. Nah, itu ya. Bisa paham Bu Salma? Nah, dari sisi itunya. Ya, catatan, silakan dibaca Mas Rizal atau siapa? Muhammad belum? Surya. Surya atau Muhammad antum? Surya, iya. Bismillah. Qala al-mu'allifu hafizahullahu taala. Catatan. Satu. Jika hamzah bersukun dan huruf sebelumnya bukan hamzah, maka boleh dua wajah menetapkan hamzah tahqiq atau ibdal, atau mengganti hamzah dengan huruf yang mencocoki harokat huruf sebelumnya. Wawu, ya, alif. Ya, contoh, baca. Bisa atau bi'sa. Yuthiru atau yu'thiru. Istasaro atau istasaro. Nah, dibacanya dibalik. Bisa atau bisa. Dibalik dibacanya. Yuthiru atau yuthiru. Istaktharo atau istatharo. Catatan pertama ini 6. Kita baca ulang ya. Jika hamzah bersukun, nah lihat hamzah bersukun, antum lihat sukun ya. Dan huruf sebelumnya bukan hamzah. Antum lihat pada contoh. Hamzah sukun, huruf sebelumnya apa? Pada istaktharo. Ta. Pada yu'thiru apa? Ya. Pada bi'sa apa? Ba. Berarti huruf sebelumnya yang sukun bukan hamzah. Berarti tidak ketemu dua hamzah, gitu kan? Nah, jika keadaannya demikian, maka boleh dua wajah. Maka boleh dua wajah. Yaitu, nah dua wajah itu yaitu menetapkan hamzah. Kalau nanti untuk setakan revisi dikasih keterangan, maka boleh dua wajah, yaitu dua wajah itu yaitu menetapkan hamzah disebut dengan tahqiq ya, atau ibdal. Apa arti ibdal? Mengganti hamzah dengan huruf yang mencocoki harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat sebelum hamzah yang sukun itu doma, berarti hamzah berubah menjadi wawu. Kalau harokat sebelum hamzah yang sukun itu adalah fathah, maka hamzah berubah menjadi alif. Kalau harokat sebelum hamzah yang sukun itu adalah kasroh, kalau harokat huruf sebelum hamzah yang sukun itu adalah kasroh, maka hamzah berubah menjadi ya. Nah, telah dibahas rinci ini di pelajaran apa? Qaidul Imla, kaidah baku penulisan bahasa Arab ya. Nah, silakan yang belum punya kitabnya sebaiknya membeli kitabnya supaya lebih banyak mengerti tentang sorob, karena imla itu seperti bagian daripada sorob, membahas tentang kata, bukan membahas susunan kata. Kalau nahu membahas susunan kata, gitu kan? Nah, barakallahu fikum. Dan insya Allah untuk para tulab yang hadir di hadapan kita sudah memiliki kitab tersebut. Nah, maka dianjurkan kepada para pendengar online yang mendengar dari jauh sebaiknya memiliki kitab tersebut agar lebih mengerti tentang pembahasan tentang hamzah di sini, terutama ketika membahas penggantian hamzah. Ya. Barakallahu fikum. Contohnya apa di situ? Istaktharo menjadi istatharo. Yu'thiru menjadi yu'thiru. Bisa menjadi bisa. Nah, ini disebut bacaan tashil. Disebut bacaan tashil ya, atau takhfif. Bacaan ini disebut bacaan tashil, yang istatharo, yu'thiru dan bisa disebut tashil atau takhfif. Adapun bacaan yang menetapkan hamzah disebut bacaan tahqiq. Bacaan apa? Tahqiq, yang menetapkan hamzah disebut bacaan tahqiq. Kalau bacaan yang merubah hamzah menjadi huruf yang mencocoki harokat sebelumnya disebut apa? Tashil atau takhfif. Nah, nomor 2 baca Mas Rizal. Bismillah, qala al-muallif hafizullah. Yang kedua, jika hamzah berharokat dan huruf sebelumnya bukan hamzah dan berharokat maka hamzah tetap tahqiq atau tidak diganti, seperti sa'ala, qa'asa, da'aba, kecuali pada dua bentuk kata berikut ini. Maka boleh dibaca dua wajah, yaitu menetapkan hamzah yaitu tahqiq atau ibdal atau mengganti dengan huruf yang mencocoki harokat sebelumnya. A. Jika hamzah di fathah, huruf sebelumnya berharokat doma, contohnya yu'thiru menjadi yu'athiru menjadi yu'athiru, mu'ajjalu menjadi mu'ajjalu. Di doma di tanwin ya, mu'ajjalun menjadi mu'ajjalun. Isim di tanwin. Kalau yang itu yu'athiru fi'il mudorek, maka tidak ditanwin. Nah, kita baca ulang. Jika hamzah berharokat dan huruf sebelumnya bukan hamzah, dan harokat dan berharokat, maksudnya hamzah berharokat, huruf sebelumnya adalah huruf yang bukan hamzah namun berharokat. Nah, itu maksudnya. Maka apa? Maka hamzah itu tetap tidak diganti menjadi huruf yang lain. Maka hamzah itu tetap tidak berubah menjadi alif, wawu atau ya. Seperti apa? Sa'ala. Tetap ke hamzah? Tetap. Enggak boleh antum bilang salah, enggak boleh. Sa'ala antum baca salah, maka itu antum salah berarti. Iya kan? Kalau sa'ala antum harus baca salah. Ro'asa. Enggak boleh dibaca rosa. Beda dengan ro'sun. Kalau ro'sun boleh enggak antum baca ro'sun? Boleh, karena hamzahnya bersukun, karena hamzahnya sukun ya. Da'aba. Apa? Bacanya cuma da'aba, enggak boleh dibaca daba, enggak boleh. Kecuali kalau dakbun boleh dibaca dabun. Nah, itu kan. Kalau dibun boleh dibaca dibun. Nah, itu. Itu ya. Ini tanbih yang pertama apa? Jika hamzahnya berharokat dan sebelumnya huruf bukan hamzah yang berharokat, maka hamzah harus ditetapkan, enggak boleh berubah. Enggak boleh ibdal, namun harus tahqiq. Kecuali pada dua bentuk kata berikut ini. Ini pengecualiannya. Kecuali pada dua bentuk kata berikut ini, maka boleh dibaca dua wajah. Boleh dibaca dua wajah. Berarti hukumnya jawaz, hukumnya boleh, bukan wajib. Yaitu menetapkan hamzah atau disebut dengan tahqiq, atau mengganti hamzah dengan huruf yang mencocoki harokat sebelumnya yang disebut dengan ibdal. Nah, yaitu apa? Yang pertama, jika hamzah di fathah, yaitu jika hamzah berharokat fathah, ya, huruf sebelumnya berharokat dhamma, seperti yu'athiru. Apa harokat hamzah? Fathah. Harokat huruf sebelumnya apa? Dhamma. Ketika itu hamzah ditulis di atas apa? Di atas wawu, ya. Dalam kaidah yang telah kita pelajari, ketika hamzah berharokat fathah, harokat huruf sebelumnya dhamma, maka hamzah wajib ditulis di atas wawu. Ya. Nah, ketika ini, antum lihat hamzah berharokat fathah, sebelumnya huruf yang berharokat dhamma, maka ketika itu boleh dibaca dua wajah. Boleh dibaca menetapkan hamzah, atau dibaca dengan mengganti hamzah dengan huruf yang mencocoki harokat sebelumnya. Contohnya yu'athiru menjadi yu'athiru, mu'ajjalun menjadi mu'ajjalun. Ya, yang dibaca Mas Super. Bentuk yang kedua, B. Jika hamzah di fathah, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya tahtiatun atau tahtiatun. Iya. Kuria atau kuria. Iya, aksantum. Jadi yang di atas juga dibaca atau, ya, garis miring itu dibaca atau, jangan menjadi. Yu'athiru atau yu'athiru, muwajjalun atau mu'ajjalun atau muwajjalun. Nah, demikian juga yang B, lihat. Jika hamzah di fathah, yaitu hamzah berharokat fathah, huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka boleh dua wajah. Apa wajah pertama? Menetapkan hamzah. Apa wajah yang kedua? Mengganti hamzah dengan huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Nah, dengan huruf yang mencocoki harokat sebelumnya. Jika harokat sebelumnya kasroh, yang mencocoki adalah ya. Nah, lihat di sini. Takhtiatun, boleh antum baca takhtiatun, boleh takhtiatun. Kuria, boleh antum baca kuria. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupan sampai di sini. Gimana pelajaran malam ini, masih susah kan? Pelajaran ibdal ini pelajaran-pelajaran susah, ya. Untuk banyak mengasah otak antum, supaya otak antum terupgrade. Kemampuannya bertambah dari IQ-nya 100 menjadi 120, 120 menjadi 140 misalkan. Di-upgrade dengan banyak memahami tentang sorob. Banyak yang tidak mampu orang belajar sorob karena lebih susah dari nahu katanya. Nah, barakallahu fikum. Karena berkaitan dengan seperti ini, kaidah-kaidah seperti ini, perubahan ini itu dan seterusnya, ya. Nah, namun ketika antum paham, bahkan bisa mengerti, bahkan bisa menjelaskan ke teman antum, semoga itu menunjukkan IQ antum kuat. Semoga. Kenapa? Karena banyak yang enggak mampu untuk memahami sorob. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.